Sebuah negara akan hancur apabila pelakunya, para pelakunya, para pengelolanya, para penyelenggaranya tidak jujur. Oleh sebab itu, di antara ayat Al-Quran banyak yang memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabirin. Al-Taubah ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ya. Hadis yang pertama kali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah. Kejujuran atau kebenaran, cuma kadang-kadang kebenaran itu pengertiannya berbeda, kebetulan ya berbeda juga artinya itu. Apa asyidatul salam, kejujuran atau kebenaran adalah muwafaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan. Orang berbicara 6, kenyataannya 6. Itu disebut sidik. Apa yang sesuai? Mungkin ucapan. Ucapan yang sesuai dengan perbuatan, dengan kenyataan, itu disebut sidik. Atau perbuatan. Perbuatan kalau itu sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut jujur atau sidik. Sebaliknya, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu disebut kadzib, bohong atau dusta, atau perbuatan. Dan untuk melatih manusia agar jujur dan tidak bohong, salah satu latihannya adalah dengan puasa. Yang sebentar lagi akan datang bulan Ramadan 13 September insyaAllah. Maka dalam satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih yang valid, Rasulullah bersabda, man lam yada' qawlal zuhur wal 'amala bihi, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dan perbuatan bohong, orang yang tidak mau meninggalkan ucapan bohong, orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan bohong. Kadang-kadang bohong itu tidak pakai ucapan, cukup pakai tulisan. Maksudnya 10 ditulis 100, itu termasuk kebohongan, kedosaan. Man lam yadak olazur wal amal bihi, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan bohong dan atau perbuatan bohong, walaikallahi hajatun li an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka ketika dia berpuasa Allah tidak memerlukan lagi puasa orang yang seperti itu. Puasa orang yang masih mau bohong, baik perbuatannya ataupun ucapannya. Ini terkadang disalahpahami oleh sementara orang. Ya, dikira tidak boleh bohong itu hanya ketika berpuasa. Padahal Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan bohong, ya, maka ketika dia puasa, Allah tidak memerlukan puasa itu. Dengan kata lain apa? Puasanya tidak ada, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kesehariannya masih mau bohong, baik bohong dalam ucapan maupun bohong dalam perbuatan. Apabila dia berpuasa, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau puasa orang yang boleh bohong, emangnya kalau nggak puasa boleh bohong? Siapa yang tidak mau meninggalkan bohong, baik ucapan maupun perbuatan, apabila dia berpuasa, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu latihan kita. Apabila kita berpuasa, maka konsekuensinya sepanjang tahun kita cuma berpuasa, kita tidak boleh bohong, baik dalam ucapan maupun bohong dalam tulisan. Kalau masih bohong, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ila bir, akan mendorong kepada perbuatan kebajikan. Wa inna birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan menyebabkan masuk surga. Nah, ini sumber pertama, perilaku yang pertama kali yang harus dimiliki adalah kejujuran alias tidak berbuat bohong. Wa inna rajula yasbutu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seseorang akan selalu berbuat jujur sehingga dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, orang yang berperilaku jujur. Maka wa inna kadhiba yahdi ila al-fujur, kerusakan akan membawa kita, akan menyebabkan kita untuk berbuat zina, untuk berbuat jahat. Wa innal hujur yahdi ila an-nar, dan sesungguhnya perbuatan curang, perbuatan jahat akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Di rondanya itu jujur, kemudian kebajikan, kemudian surga. Tidak jujur, bohong, kemudian jahat, melakukan kejahatan, berikutnya adalah neraka. Wa inna rajula yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, seseorang akan berlaku tidak jujur kalau dia mencoba-coba satu kali tidak jujur, aman, dia akan mencoba untuk tidak jujur lagi. Kedua masih aman, dia akan mencoba yang ketiga. Orang yang korupsi sampai triliunan rupiah itu tidak langsung loncat korupsinya sampai triliunan rupiah, tapi dia mencoba dari jumlah yang sangat kecil, aman, aman, aman, aman, sampai kemudian korupsi triliunan rupiah. Demikian pula orang yang berbuat kebajikan, mungkin orang yang berinfak tiba-tiba 1 miliar, mungkin gak ada, tapi dia pelan-pelan, mungkin pertama kali 1000, 5000, terus berlaku seperti itu, maka lama-lama dia akan dapat melakukan kebajikan yang sangat besar, dan tidak ada motivasi-motivasi apa selain untuk menabung di akhirat, selain untuk kepentingannya sendiri di akhirat. Oleh sebab itu, kejujuran perlu dilatih sedini mungkin, Demikian pula kebohongan sekecil mungkin harus dihindari. Hadis berikutnya, an Abi Muhammad Al Hasan ibn Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai Sayyidina Hasan dan ayahnya. Kalau seorang sahabat, sahabat Nabi, dia muslim, bapaknya juga muslim, maka doa kita adalah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai dia dan ayahnya. Pakai anhuma. Jadi Sayyidina Hasan, ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka doa kita radhiyallahu anhuma. Tapi kita tidak menyebut Sayyidina Ali, ayah Sayyidina Ali wafat dalam keadaan yang muslim, yaitu Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa kita kepada Sayyidina Ali tidak boleh dengan radhiyallahu anhu, tetapi cukup radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada Sayyidina Ali tanpa menyertakan nama bapaknya. Karena mendoakan orang yang tidak muslim dengan doa supaya dimasukkan ke dalam surga, supaya diampuni dosanya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau mendoakan orang non-muslim ketika dia masih hidup, non-muslim itu, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu boleh. Misalnya kita berdoa, mudah-mudahan Presiden Bush diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masuk Islam, itu boleh doa seperti itu. Nabi sendiri pernah mendoakan satu kabilah, satu suku, yaitu suku Daud. Padahal suku Daud ini sangat memusuhi Rasulullah SAW dan umat Islam. Tapi Nabi pernah mendoakan, Allahumma fi Daudan, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daud. Baik, hadis berikutnya dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala hafidhu, saya menghafal dari Rasulullah SAW sebuah kalimat yang menjadi kaidah. Apa itu? Makna dari jika ia malah dari tinggalkanlah apa yang meragukan diri kamu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukan diri kamu. Suatu saat kita mendapatkan, menghadapi satu masalah, kita ragu, jangan kerjakan. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Nah, di antara yang meragukan itu adalah dosa atau bohong. Karena hidupku tuma'ninatun, kejujuran akan membawa ketenangan hati. Nah, wal kadhiba ra'atun, sementara ketidakjujuran akan menggelisahkan hati, meragukan hati. Orang yang jujur, dia akan memperoleh ketenangan jiwa. Tapi orang yang tidak jujur, dia akan dikejar-kejar dengan dosa. Ini salah satu bentuk negatif daripada tidak jujur. akan membawa yang bersangkutan menjadi orang yang selalu dikejar-kejar oleh dosa, dikejar-kejar oleh ketidakpastian, dikejar-kejar oleh kesulitan, karena dia berlaku tidak jujur. Sedangkan orang yang jujur, dia akan mendapatkan ketenangan hati. Orang yang jujur tidak akan mendapatkan kesulitan jiwa. Oleh sebab itu, tinggalkanlah ketidakjujuran dan berperilakulah dengan perilaku yang jujur, diawali sedini mungkin. Hadis yang ketiga, ketika Rasulullah sudah pindah di Madinah, pindah hijrah di Madinah, pada awal tahun ke-7 Rasulullah mengirimkan 7 pucuk surat kepada pemimpin-pemimpin di lingkungan di luar jazirah Arab. Ada surat dakwah ini isinya adalah ajakan oleh Rasulullah SAW kepada para penguasa-penguasa di negeri-negeri seputar jazirah Arab untuk masuk Islam. Ada surat yang dikirimkan kepada Kaisar Heraklius di Romawi Timur. Ada surat yang dikirimkan kepada Al-Muqawqis, pemimpin gereja Koptik di Mesir. Ada surat yang dikirimkan kepada Raja Abyssinia, An-Najasyi yang beragama Nasrani. Ada juga surat yang dikirimkan kepada Kaisar Persia, sebutannya Kisra Persia, Raja Persia yang beragama Majusi dan lain-lain. Isi surat itu, ketika salah satu surat disampaikan kepada Kaisar Heraklius, maka Kaisar Heraklius kemudian mengumpulkan saudagar-saudagar Arab yang ada di Syam, di kota yang sekarang disebut Hama, yaitu di sebelah utara Damaskus. Sebelum Kaisar membuka surat itu kepada saudagar-saudagar Arab, ditanya oleh Kaisar, siapa di antara kalian yang punya hubungan famili yang paling dekat dengan orang yang mengaku Nabi ini, Mati Nabi Muhammad SAW? Maka seorang saudagar yang bernama Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan adalah seorang yang belum menjadi orang Islam, ngaco. Saya wahai Kaisar, saya adalah orang yang punya hubungan kerabat dekat dengan Muhammad itu. Baik. Kaisar kemudian menanyakan. Pertanyaannya banyak sekali dalam Sahih Bukhari, mengambil Sahih Bukhari. Apakah di antara nenek moyang orang yang mengaku Nabi ini pernah ada yang menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak ada yang menjadi raja. Kaisar Heraklius akhirnya membenarkan. Kalau di antara nenek moyang mereka ada yang pernah menjadi raja, maka orang ini sebenarnya ingin merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Kaisar Heraklius bertanya lagi, pengikut-pengikut orang yang menjadi nabi ini kebanyakan orang-orang kelas atas atau kelas bawah? Abu Sufyan menjawab, pengikutnya adalah orang-orang kelas bawah. Kaisar Heraklius membenarkan, itulah pengikut-pengikut para nabi sejak zaman dahulu adalah orang-orang kelas bawah. Pengikutnya bertambah atau berkurang? Kata Heraklius. Abu Musyan menjawab, bertambah. Heraklius berkomentar, itulah iman. Semakin menancap di hati, di kalbu, semakin kuat. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dia perintahkan oleh orang yang mengaku nabi tadi? Kaisar Abu Sufyan menjawab, yes. Dia memerintahkan kepada pengikutnya untuk hanya menyembah kepada Allah satu saja dengan mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan kepada Allah. Dia memerintahkan untuk sholat. Dia memerintahkan untuk berperilaku jujur, menjaga diri dari perbuatan haram dan menyambung tali persaudaraan. Apa komentar Heraklius? Benar, dia adalah seorang murtad. Heraklius adalah orang yang percaya bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah nabi. Mengapa? Setelah dicek apa yang dilakukan Nabi Muhammad persis seperti apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Mengakui Kaisar Heraklius bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi. Hanya sayang, Kaisar Heraklius tidak mengikrarkan dengan kesaksian atau syahadat. Maka para ulama mengatakan Kaisar Heraklius meskipun mengakui Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi dia tidak menjadi muslim karena tidak ada ikrar dari lisannya. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana disebut oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan kafir. Karena Rasulullah memerintahkan untuk sholat dan jujur. Ini artinya jujur disejajarkan dengan sholat. Yeah. Kita mungkin sholatnya iya, tapi mungkin jujurnya yang barangkali masih perlu ditanyakan. Maka seyogianya kejujuran itu harus sejajar dengan kita mengerjakan sholat. Jangan di masjid kita jujur, di luar masjid sudah bohong lagi. Itu masih bagus, ada yang di masjid sudah bohong. Ketika sholat jujur, habis assalamualaikum bohong lagi. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, waktulah yang harus mengingatkan kita, masih ada waktu banyak 10 menit. Kalau ini ada yang bertanya, silakan. Ya, perlu silakan. Ada di depan, ada mic di depan. Dari Ibu ada yang bertanya, silakan Bu. Ya. Bertanya apa saja, baik yang berkaitan dengan materi pengajian siang ini maupun yang lain. Kalau tidak akan kami tambah lagi sampai waktu jam 1, ya. Sudah jam 1. Ada resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata beliau, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti matinya adalah mati syahid. Mati syahid, syahid itu bisa bermakna mahdud yang disaksikan. Kenapa disaksikan? Karena Allah dan para malaikat menjadi saksi bahwa orang ini sakit. Orang ini kenapa disebut syahid? Berasal dari kata syahid, yaitu menyaksikan. Karena ketika dia mati, dia sudah tahu tempatnya nanti di dalam surga, maka disebut syahid. Kelebihan orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia wafat. Maka nanti ketika orang-orang di surga sudah masuk surga semuanya, yang di neraka sudah masuk neraka semuanya, Allah akan memanggil satu utusan dari neraka dan satu utusan dari surga. Utusan neraka kebetulan adalah orang yang dulunya konglomerat, saudagar yang maha kaya raya. Allah bertanya kepada orang tadi, apakah kamu telah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu benar? Maka orang tadi mengatakan, iya benar, saya telah mendapatkan bahwa orang yang tidak taat kepada Allah akan disiksa benar. Allah bertanya lagi, sekarang kamu minta apa? Orang yang dulunya kalau merat yang sekarang masuk neraka menjawab, berilah kami kesempatan untuk hidup kembali lagi ke dunia. Allah bertanya, mau apa kamu? Saya mau berdagang. Saya mau berdagang lagi, berniaga lagi, menjadi konglomerat sehingga saya kaya raya. Untuk apa setelah kaya raya kamu? Saya ingin menembus supaya saya tidak menjadi pemain neraka lagi. Apa kata Allah, dulu kamu ketika di dunia buru-buru mau menembus dengan dunia ini, aku minta sedikit saja dari apa yang kamu peroleh. Kamu pelitnya bukan main. Akhirnya lempar lagi orang itu masuk neraka. Wakil dari surga kebetulan seorang yang mati syahid. Pertanyaannya sama, ditanya oleh Allah, sekarang kamu minta apa? Orang yang mati syahid, berilah aku hidup ke dunia lagi. Allah bertanya, mau apa lagi? Saya akan berperang dan mati syahid lagi. Coba, kenapa? Karena ketika dia mati syahid, dia memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Itu orang mati syahid. Nah, kali ini mengatakan kalau ada orang yang kepingin mati syahid, minta kepada Allah dengan jujur, betul, Allah akan memberikan balaghallahu manazilal syuhada wa innaka ala firasihi. Allah akan memberikan kedudukan seperti kedudukan para syuhada yang mati syahid, meskipun dia mati di atas ranjangnya sendiri. Atas hadis ini Sayyidina Umar selalu dalam berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya, akhirnya mau dicari betul semua. Baik. Bapak-bapak yang ibu, sampai sekian kita ngomong insyaAllah pada dua minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.